Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Ya, berusaha dan berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah perkara yang diperintahkan dalam agama, apalagi dalam menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan amalan yang paling utama dalam Islam. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui derajat setelah tingkatan kenabian yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Makanya upaya yang dilakukan oleh sebagian ikhwan kita membuat media-media memudahkan tersebarnya dakwah sunnah, termasuk ayudakwah.com ya. Ini adalah upaya yang sangat disyukuri ya. Alhamdulillah mereka berupaya untuk menyebarkan dakwah yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz sunnah bisa mudah sampai di masyarakat. Wallahi ini dikatakan oleh para ulama lebih afdol daripada berperang menyampaikan atau melemparkan senjata untuk menembus leher musuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna tablighus sunan ilal ummati afdalu min tablighis siham ila nuhuril a'da. Li'anna dhalika tablighu yaf'aluhu katsirun minan nas, wa amma tablighus sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allahu taala minhu limannihi wa karami. Sesungguhnya menyampaikan sunnah, menyebarkan sunnah kepada umat ini lebih mulia daripada menyampaikan senjata, melemparkan senjata kepada leher musuh di medan jihad. Karena perkara itu, melemparkan senjata bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang penting dia kuat, berani, bisa. Adapun menyampaikan sunnah, menyebarkan sunnah ke umat, ini hanya bisa dilakukan oleh pewarisnya para nabi, orang-orang yang berilmu, dan pengganti-pengganti tugas dakwah mereka di tengah umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka. Makanya saya menghimbau kepada ikhwan sekalian untuk mendukung ya gerakan-gerakan kebaikan seperti ini, yakni upaya-upaya dakwah seperti ini, membantunya dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan eksis dan dijadikan ikhwan-ikhwan yang menyelenggarakannya dimudahkan keikhlasan dan mendapatkan pahala yang mulia dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu anjuran dari saya ya, Abdullah bin Taslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab kebaikan untuk kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.